Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita bisa bermajlis di tempat ini, melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau dan putra-putri beliau, wa ashabuh dan sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan mereka yang mengikuti dengan baik ila yaumiddin. Sebagaimana telah disampaikan di dalam mukaddimah tadi, tema pembahasan kita kali ini adalah meraih kebahagiaan hakiki dengan ilmu syar'i. Meraih kebahagiaan hakiki dengan ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kebahagiaan atau sa'adah adalah perkara yang diharapkan, dicita-citakan, diinginkan oleh seluruh manusia tanpa membedakan antara al-muslim wa ghairu muslim. Apakah dia muslim atau bukan muslim, dia memiliki harapan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak pula membedakan antara laki-laki dan wanita. Tidak pula membedakan antara etnis atau suku. Jadi kullun nas, semua manusia, wal jin, punya harapan dan punya cita-cita untuk memperoleh kebahagiaan. Wabillahi taufiq. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak setiap orang mengerti hakikat kebahagiaan. Tidak setiap manusia mengetahui apa itu kebahagiaan yang hakiki. Cara pandang manusia berbeda-beda. Cara pandang seorang muslim berbeda dengan yang bukan muslim. Dan tentunya seorang yang berbahagia adalah orang yang betul-betul mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang semu. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Kalau kita berbicara kebahagiaan, ya, bisa kita mulai dari definisi kebahagiaan itu apa, bisa jadi dari sisi itu. Tetapi kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Ya. Siapa orang yang telah mencapai kebahagiaan yang hakiki? Ini soal. Siapa orang yang telah mencapai kebahagiaan yang hakiki? Seorang muslim akan menjawab dengan pasti bahwasanya orang yang telah mencapai kebahagiaan yang hakiki adalah al-anbiya war-rusul, para nabi dan rasul. Wa ala ra'sihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bersepakat itu. Semua mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling berbahagia dan beliaulah orang yang telah mencapai kebahagiaan yang apa? Hakiki. Baik. Kemudian siapa manusia-manusia selain para nabi dan rasul yang telah mencapai kebahagiaan yang hakiki? Maka jawabannya adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, yaitu para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, Talhah ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Zubair ibn Awam, seluruh ashab Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Zainab, dan seterusnya. Sampai di sini harus disepakati dulu. Dan memang demikianlah. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai kebahagiaan yang apa? Hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sampai pun di saat-saat mereka mendapatkan luka di dalam peperangan, luka di dalam memenuhi atau melalui jalan Allah Jalla wa'ala, tidak ada kesedihan pada mereka, justru yang ada adalah kebahagiaan yang hakiki. Salah seorang sahabat, ya, kalau tidak salah Amir ibn Alhim, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum tertikam, ya, dadanya dari belakang, punggungnya sampai dadanya terluka, yakni tembus, ya. Darah pun muncrat dari dadanya, bersimbah darah, tangannya pun juga penuh dengan darah. Namun apa yang terucap dari lisannya? Yang terucap dari lisan sahabat yang mulia ini adalah kalimat yang mengagumkan. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku beruntung. Orang yang beruntung, orang yang bahagia. Fuztu, aku beruntung. Warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah, aku beruntung. Aku telah berhasil, aku telah bahagia. Aku telah mencapai apa yang aku harapkan. Bi'idnillah azza wa jal. Fuztu warabbil Ka'bah. Itu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan contoh terkadang lebih jelas daripada definisi. Itulah orang-orang yang bahagia. Ternyata kebahagiaan bukan dinilai dari besarnya rumah, banyaknya harta. Tidak. Rumah Nabi alaihi salatu wasallam bukanlah istana. Bukanlah gedung yang tinggi. Tetapi rumah Nabi alaihi salatu wasallam ibarat sebuah kamar yang sangat terbatas. Yang kalau seorang berdiri dan mengangkat tangannya ke atas, maka tangannya akan menyentuh atap dari rumah tadi. Jadi tidak tinggi. Dan disebutkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat malam, beliau salat di hadapannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika akan sujud, disentuh kakinya Aisyah agar memberikan ruang untuk beliau apa? Sujud. Wabillahi taufiq. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha tertidur suatu malam, kehilangan suaminya, kehilangan Rasul alaihi salatu wasallam, gelap tidak ada lampu, dicari dengan tangannya, ya. Langsung ketemu. Ya. Ternyata Nabi sedang sujud dan tangan Aisyah menyentuh kedua telapak kaki Nabi alaihi salatu wasallam yang sedang ya sujud. Ya. Bukan rumah yang luas. Yang untuk mencarinya pun juga membutuhkan waktu yang sangat apa? Ya. Lama. Di ruang ini, di ruang itu, enggak cukup menggerakkan tangan di mana? Rasul alaihi salatu wasallam berada. Didapatkan Rasul alaihi salatu wasallam ternyata masih di sampingnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kebahagiaan itu yang hakiki adalah dengan kekayaan, dengan harta, maka tentu seorang akan mengatakan Nabi tidak bahagia. Sahabat tidak bahagia. Ya. Bagaimana mereka bahagia? Ya, ini kalau tinjauannya itu terusir dari kota Makkah, hijrah dalam keadaan meninggalkan sanak kerabat, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tanah tumpah darah, ya, meninggalkan pekerjaan, bahkan meninggalkan harta, menuju ke suatu daerah tempat yang belum sama sekali dikenal. Untuk apa saya kesana? Yani dari sisi duniawi. Tetapi dalam keadaan yakin saya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu telah mencapai itu tadi. Kebahagiaan yang hakiki, ridhollah azza wajal. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah jalla wa ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki, ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah. Ridhollah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wal jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Sudah terjawab pertanyaan yang pertama. Bahwasanya orang yang paling bahagia, yang telah mencapai kebahagiaan yang hakiki adalah ya, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat. Dalam ayat yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jalannya orang-orang yang telah mencapai kebahagiaan, as-sa'adah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Itu jalannya para nabi, para rasul. Ya, mereka telah mencapai kebahagiaan yang hakiki. As-siddiqin, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang paling mulia sesudah para nabi dan rasul, masuk di dalamnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Asy-syuhada'i wassalihin. Dan yang paling mulia dari umat ini adalah sekali lagi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Setelah pertanyaan yang pertama ini terjawab, ma'asyiral ikhwah, masuk pada masalah yang kedua. Bagaimana keadaan para sahabat dahulu? Sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah mereka berada dalam kebahagiaan itu? Apakah mereka berada dalam keadaan yang mencapai kebahagiaan yang hakiki? Tidak. Sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang apa? Yang nyata. Meskipun harta banyak, meskipun kedudukan juga tinggi. Tapi kalau kita bandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, maka jawabannya tadi, kebahagiaan yang hakiki itu diperoleh setelah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair salah satu pembesar orang-orang Quraisy, orang yang kaya raya, yang sangat rupawan, yang sangat dikagumi oleh banyak manusia, yang minyak wanginya kalau dipakai itu dalam jarak sekian, jarak yang jauh sudah tercium minyak wanginya. Yakni dari sisi duniawi, memiliki demikian perkara, banyak perkara yang menjadi sebab kebahagiaan. Taib, setelah Islam, apa yang terjadi? Sampai di saat wafatnya pun sahabat Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud tidak mendapatkan kain kafan yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Ada kain kafan yang kalau digunakan untuk menutup kepalanya, terbuka kakinya. Kalau digunakan untuk menutup kakinya, terbuka kepalanya. Ini yang menimpa sahabat Mus'ab bin Umair dari sisi duniawi. Sampai di saat wafatnya pun tidak didapatkan kain kafan yang cukup. Ketika Mus'ab bin Umair masuk ke dalam agama Islam, sang ibu, yakni ibunya Mus'ab bin Umair, tidak mau makan, mogok makan, memaksa anaknya untuk kembali lagi ke dalam agama kufur. Tetapi Mus'ab bin Umair, karena sudah merasakan kebahagiaan yang hakiki tersebut, tidak mempedulikan. Sampai mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, seandainya engkau memiliki sekian banyak nyawa, 100 nyawa sekalipun, kemudian keluar satu persatu nyawa tadi di hadapan saya tidak akan meninggalkan agama yang mulia ini. Tarokud dunia, meninggalkan dunia itu. Kenapa? Karena telah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tidak bisa dibandingkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Keadaan yang berbeda antara Mus'ab bin Umair sebelum masuknya Islam dan sesudah masuknya Islam. Tetapi kita yakin kebahagiaan yang hakiki itu adalah ba'da islamihi radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mau mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan ilmu itulah mereka menjadi orang-orang yang menggapai kebahagiaan yang apa? Hakiki. Ya. Kita dengarkan ayat Allah jalla wa ala. Ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini. Allahu Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini, mengingatkan nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para sahabat dan Allah berikan kepada umat manusia. Ya, walladzi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, yang telah mengutus seorang rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, kepada manusia. Wal jin, juga jin. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Mensucikan dari sifat-sifat yang jelek. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul yang diutus itu yu'allimuhumul kitaba, mengajari ilmu kepada mereka, yaitu Alkitab, Al-Qur'anul Karim, wal hikmah. Dan apa? Hikmah. Hikmah itu sunnah. Dengan sebab itulah mereka mencapai kebahagiaan. Dengan sebab itulah mereka mendapatkan sa'adah yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Dan dengan tegas Allah mengatakan sebelum itu, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang apa? Nyata. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari ayat ini dalam surah Al-Jumu'ah ini bisa kita ambil faedah besar bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum selamat dari kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ilmu ya dari Allah subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yu'allimuhum. Nabi alaihi salatu wasallam mengajari ilmu kepada mereka. Apa yang diajarkan? Al-kitab wal hikmah, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan hakiki tersebut. Ini pelajaran yang harus kita ambil, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seandainya kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, sudah ada contohnya. Sesuatu kalau sudah ada contohnya, tinggal diambil. Sesuatu yang sudah ada contohnya, sesuatu yang mudah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itulah, karena ilmu adalah sebab seorang selamat dari kesesatan yang nyata, karena ilmu adalah sebab seorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mendorong, memerintahkan manusia untuk menuntut mada ilmu, untuk belajar ilmu. Bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan satu hadis, bukan dua hadis. Ayat yang sangat banyak menunjukkan keutamaan ilmu. Hadis yang sangat banyak menunjukkan keutamaan ilmu. Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah beri ilmu. Allah angkat derajat mereka. Dan orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, mereka adalah ahlus sa'adah, orang yang mendapatkan apa? Kebahagiaan yang hakiki. Ya. Kalau yang mengangkat derajat Allah, berarti kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau yang mengangkat derajat adalah manusia, ya itu bahagia juga, tapi bukan apa? Hakiki, belum tentu. Ya. Nah, Fir'aun menjanjikan kepada tukang-tukang sihir. Ya. Ketika mereka berhasil mengalahkan Musa, akan dijadikan menjadi orang-orang yang dekat dengan siapa? Fir'aun. Ya. Yani seandainya betul mereka berhasil mengalahkan Musa, hasya wa kalla, seandainya kemudian mendapatkan kedudukan yang dekat dengan siapa? Fir'aun. Mungkin itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Tetapi apakah itu kebahagiaan yang hakiki? Tidak. Dan ketika mereka menyaksikan ilmu, ketika mereka menyaksikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka lebih memilih kebahagiaan yang hakiki dengan mereka beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat tukang-tukang sihir itu melemparkan tali-tali mereka, kemudian dikhayalkan seakan-akan adalah ular yang bergerak, sampai Nabi Musa pun khawatir. Ya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, maka menjadi ular yang menghancurkan dan membinasakan semua tali-tali itu. Dan tukang-tukang sihir ngerti, tahu bahwasanya apa yang ada pada Nabi Musa bukanlah apa? Sihir. Tahu. Ya. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepada mereka itu. Dan mereka mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika Fir'aun dan bala tentaranya melihat ilmu itu, ya, mukjizah, ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbelahnya laut, yang itu jelas bukan sihir. Tidak ada sihir manapun yang bisa membelah apa? Lautan. Lautan yang dalam, lautan yang demikian besar, kemudian terbelah, kanan kiri penuh dengan ombak yang bergerak. Di tengah-tengah ada jalan yang lebar dan kering. Nabi Musa melewatinya. Hadza laisa minas sihir. Ini bukan sihir. Dan mereka tahu itu. Tetapi mereka tidak mau mengikuti ilmu. Maka jadilah mereka minal mughraqin. Orang-orang yang ditenggelamkan. Dimasukkan ke dalam api neraka. Dan tidak pernah akan keluar selama-lamanya. Ya. Tidak ada artinya itu. Kekayaan-kekayaan yang ada pada Fir'aun, kekuasaan yang ada padanya, emas dan perak yang dimilikinya, tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, abadan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itu ayat yang pertama dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwasanya ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat orang-orang yang beriman, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Dan kalau yang mengangkat derajat adalah Allah, ini adalah kebahagiaan yang apa? Hakiki. Taib. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan ayat atau hadis yang terkait dengan keutamaan ilmu, ya. Kalau seorang berbicara tentang keutamaan ilmu, ya, ilmu apa yang dimaksud? Kita akan mendengar hadis talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fariidhah atas setiap muslim. Ilmu apa itu? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Agar jangan sampai ada orang yang salah di dalam memahami ini. Ya. Wabillahi taufiq. Isya ya. Kita salat isya dulu. Nanti ba'da salatul isya kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah taala. Naam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.